Kapenduan na Petrus, hondongam 2. Umba susi ilona kende budana bitatappa ilana lalak na umma petawanna puang ala ta'ala. La susi sian toduka ilana lalak mua la kende buda to makpak usala. La manah hem palandak pepertuduan tatappa tolong patila kahupatau. Analomba hoi pipuata to solo ni diomai dosa na suhum yang tola masimpan umpa sulenni katilakaan tamakalena. Muyan na susi, sapok labuda sian luka taun tuhu indogau mesi sihina, lambik lana telle taun indo lalang kamalolan na puang ala ta'ala. Kahana mailuan na matinna indo tumbaba pepak uas sala, na suhum, na pamamisan kuat tulak pangoko ditambuk na lambi umben na aga akammu. Sapok masai mengampa pak tahungkungan lo lambi i, anna mamali ungkatilaka Allah huwai. Aka susi na dadi laku inggan na malaika tumpugauk dosa, tak napa bai puang ala ta'ala lalapak di umipak tahungkungam. Sapok na tibe tamana haka, anna na tahan di ongeh andam malilim. Sule lakuin doa lupa hoto sam, lana ongeh puang ala ta'ala umpalambi ipe sambak mak katampasam. Susi sian duka indelino yolona, tak napa bai puang ala ta'ala lalapak di umipak tahungkungam. Watwe tato'o, napa busu ubain talan ni inggan na to tambun lim puang ala ta'ala. Anggan nu di pasalama, indo tumpak pakaheban lalang kamaloloam anna pitu pisolana. Susisian duka kota Sodom anna Gomora na pempak deam puang ala ta'ala batu diwa na bai indo kota ia to'o anna malam enda dipak sangkasan anna pak palapaan diwa susin to lau lambi inggan na hupatau to ta umbon lim puang ala ta'ala. Sapok Lot ia na tasu ilam ma indo kota Sodom. Indo Lot mesa to malolo gau anna tak dem pada sama susa penapan na muita gau mesi sihik na indo to tak mak debata. Aka indo Lot, mesa to mapia gau, toh hoilana lalak na toka adake gau, na suhun tak dempada sama pi di penawanna, aka alaluh hingi liu, anna mui tenggan na gau kadake na indo pak boto. Dadi, manasa na isa sida-sida dewa tau lapasan dia mui pak sandasa hupatau, tuun tuhu ipa elok na, anna na isanto yung kuhun toka adake gau, sule laku alo pak hotosan. Lak bilak binna, lako tuun tuhu ikamuhaya sugalikna, to me kadakei anam pak deka kuasaan na puang ala ta'ala. Bahani sita-sita ino tomak pak kuhusala, anong pak mesai kalena, na suhum, tak deng kemalajasan na untelinggan na tomatande kekuasaan na yabu suhuga. Malaika siya duka, anna ta impas subun tulak pantelle di olo na debatanta, la untelinggan na ino tomatande kekuasaan na, muikila daa, matoho puhaya, anna kuasa puha ino malaika, anna lain do tomak pak kuhusala. Sapo inggan na ino tomak pak kuhusala, untelinggan kahakaha tak nais salawanna. Susili wololok malaiha tak naik sama piki angka nuntuhu ipailok kalena. Ia na dipadadi indo lolok malaiha, akala disakka ana dipatei. Susili untu indo tomak pak gusala la dipempak deam. Ana buana indo pampik dikna, lefsik di nduka kemapik disam. Tandana kadake gauk na indo tau, mui masia masan nantoi penawanna keyasian na nea napogau. Maka sola-sola kuak makhempu mangande, lompak kasihisan nak pak palakuanna akan apa lili kamu haya sugalikna. Anna muitan na tobaine melok sihal lau lulu pak bane tawam. Tak de lana santak na umpogauk dosa. Anna sinapia pilalanna, anna umpe melai to manipi pika mata pasanna anna natuhui. Anna biasa nangga mailu anna matinna. Tawi ya to'o, apanai na tona hua tadona puang ala ta'ala. Lekba umpe lei lalang kamaloloam, anang tuhu ilalan na Bileam anak na Beor Iolona. Indo Bileam, na puhai ia, cepak gauk kadakene na pangalai doi. Sapok na pupak kada puang ala ta'ala indo keledain na Bileam, lambik na pakilalakah hak dia na gauk kadakena. Indo keledain na, keledai biasa sian duka, sapok malamak tula na suhun dilawai patuju kamahwanna indo nabi ia to'o. Ingat na indo tomak pak kuhusala, si hapang kalimbu mati, anna si hapan toi duka gabum, napa si hibuk kasalle, na suhun ta umpatuhun nuham. Yanto na napato kami puang ala ta'ala onge handam malilim. Aka angga na kahu sengkengang kalena, sapo indo tulakna tak denggunana. Si untula indo gau untuhu ikamaya sugalikna, anna malom pemela indo to manelappa ilam maya lalak na tubulim. Indo to makpak guhusala, si makdan dinawa, maka untuhu ipe patuduangki, labeba ungkwa. Muikila daa, yesian duka tak beba, akaton talu na posa buah indo pak pogausam, tolame bapa laku kadilakaam. Aka ye to metalo, ia meposabua. Menamena muisami debatanta Yesus Kristus to mepasalamata, tau ia to olappa unde umai kakuasaan na lino, indo to siungkadakei hupatau. Sapok maka na huntuk sule penawanna kakuasaan na lino lambik na taloi, manasa na tau ia to o lama bandak puhe kemasusaan na analayolona. Ahaleku ne tak pisa muisa lalang kamaluan na puang alata ala tau ia to o, analanisa sala-sala, sapok maka tampasan na, tak dinaku untuhui pahentana puang ala ta'ala indo to puha ditulasan. Indo gaukna, awana tak den nasi salah indo pehapangan nawa. Ah, sumuan di sule luana. Anna. Babi puha di dio, lek bak sule mak tombah.